Engkau pernah menjadi yang sempurna di hidupku. Tak pernah sedikit pun aku berprasangka buruk tentangmu. Namun kenyataannya tak seperti yang kukira. Kau redupkan cahaya cintaku, musnah harapanku, musnah bahagiaku. Hidupku terlanjur terjatuh, terlalu dalam, terlalu dalam. Di mana ku harus mencari jalan keluar tuk bisa lepaskan diri. Terjebakku di dalam lingkaran ciptaanmu, terbesit dalam pikiranku. Adakah harapan terus bersama?